Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya, haram tidak kalau memaklari tanah, padahal yang punya tidak minta dimaklari, dan akhirnya maklar itu minta fee dari hasil jual tanah tersebut kepada penjual tanah? Maklar simsar ya. Maklar itu boleh-boleh saja, sebab maklar tidak lain adalah orang memberikan pertolongan kepada pembeli dan penjual. Kadang pembeli di sana dan penjual di sono, tidak bisa bertemu, jauh tempatnya. Tapi kadang saya dengar orang yang di sana, saya dengar berita orang yang di sono, ini membutuhkan, saya sambungkan, sah-sah saja berikan pertolongan. Iya kan? Pembeli di Jakarta, penjual ada di Jawa Timur. Saya baru dari Jawa Timur, ada orang mau jual mobil. Di Jakarta ada orang mau beli mobil. Saya temukan, oke. Ya bagus hal semikian ini. Tapi tidak boleh saya matok masuk dalam wilayah harga. Sehingga wajib beri saya 2,5%. Hei maklar, pahalamu gede kalau Anda benar. Oh, tapi kadang-kadang ngasih tahu tok nuntut. Mana jatah saya 5%? Loh, apaan? Uang denger? Macam-macam. Enggak ada itu. Maklar adalah bagus karena dia mempertemukan orang yang membutuhkan dan orang yang membutuhkan, orang yang memerlukan dan memerlukan. Jadi bagus maklar. Tapi ingat, kalaupun Anda dikasih alhamdulillah, kalau tidak Anda mendapatkan pahala dari Allah. Tapi Anda tidak boleh mematok. Cuman maklar bisa saja masuk dalam wilayah harga, tapi tidak begitu caranya. Begini, akan saya carikan pembeli, nanti saya dapat berapa persen. Itu boleh sah saja, berarti itu jual jasa. Jual jasa ada kesepakatan dari awal. Kalau tidak ada kesepakatan, tiba-tiba langsung nodong begitu. Lah inilah yang menjadikan tidak berkah. Ada maklar yang berkah hidupnya menjadi kaya raya, ada pengelar nyungsip terus. Karena dia suka zalim. Gara-gara ngasih tahu langsung nonjok. Mana? Jatah saya dong, 2,5%. Enggak ada. Masuk mahkamah pun juga enggak bisa seharusnya. Seperti itu. Jadi, kalau Anda jiwa kelar, penyambung antara penjual dan pembeli adalah pekerjaan yang baik. Adapun jatah Anda adalah jika diberi alhamdulillah, jika tidak, maka Anda mendapatkan pahala dari Allah. Walaupun Anda ingin, maka Anda harus ada kesepakatan. Dan setelah kesepakatan itu pun harus jelas, orang itu adalah Anda yang membawa. Jangan mengklaim, kamu yang ngasih tahu saya kan tadi. Ngasih tahu saja belum pasti, harus membawa dijelaskan begini. Seperti itu ya. Jadi harus hati-hati, maklar adalah pekerjaan yang baik, tapi tidak boleh mengambil harta dari orang lain, kecuali ada kesepakatan sebelumnya. Kesepakatan harus diucapkan oleh sang penjual. Ya, nanti saya beri. Kalau enggak pakai itu, enggak boleh Anda menuntutnya. Dan hasilnya adalah gratis. Sebab kaidahnya begini. Siapapun orang dewasa yang bekerja kepada orang yang sudah dewasa, jika tidak ada akad, maka hukumnya gratis. Kalau saya jadi tukang beca, tukang ojek, lalu saya terbang naik, bang. Kok enggak ada akad, akad dulu? Maka, loh tadi saya suruh naik, bayar dong, kan ngerti di ojek, ojek yang baik juga banyak kok yang gratisin, selagi tidak ada akad gratis. Mestinya kan begitu, karena apa? Akad itulah yang menjadikan sebab perselisihan. Kalau tidak, mesti 2.000 dibilang 3.000, Anda ngedongkol. Ya enggak, salahnya sendiri Anda tidak pakai akad, wong santri kok. Makanya, kalau Anda pengen nambah, nambah. Maka saya tetap berprinsip, kalau angkat-angkat barang dan sebagainya, stasiun dan sebagainya, saya ingat berapa? Berapa? Dari sini sampai sana. Terserah dia ngomong, saya tawar. Kalau mau nambah nanti 20.000, oke. Okay. Terserah nanti ngasih 50.000, babnya beda. Yang penting akad dulu. Coba Anda ditawar, nawar 20.000, dia sepakat, oke. Okay. Anda ngasih 50.000 dengan senang hati. Tapi kalau kebiasaan di situ 20.000, enggak ada akad, tiba-tiba Anda ditembak 50.000, coba Anda marah, ngedongkol. Ya enggak? Karena akad itu penting, menjaga hati. Selesai. Wallahu a'lam bishawab.